بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dengan qiyamul lail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan hal tersebut di dalam banyak hadisnya. Di antaranya dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Siapa yang qiyam Ramadhan, berdiri mengerjakan salat pada malam Ramadhan, imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan pengharapan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Qiyam Ramadan di sini adalah salat di malam hari. Masuk di dalamnya salat tarawih. Bahkan Imam Nawawi rahimahullah menyebut bahwa ini maksud dengan qiyam Ramadan adalah salat tarawih. Dan memang salat tarawih dianjurkan di bulan Ramadan, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja beliau tidak melakukannya setiap hari di masa hidup beliau, karena beliau khawatir kalau beliau lakukan setiap hari akan diwajibkan atas umatnya. Maka begitu beliau meninggal, hukum sunnah sudah berlaku dan tidak berubah lagi. Maka dihidupkanlah salat tarawih ini oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan para sahabat. Mereka melakukannya setiap malam. Dan di dalam hadis lain dari Amr bin Murrah al-Juhani, beliau berkata bahwa seorang lelaki dari Qada'ah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, araita in syahadtu an la ilaha illallah. Araita in syahadtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa sallaitu as-salawati al-khamsa wa sumtu asy-syahra wa qumtu Ramadan wa ataitu az-zakat." Dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Andai kata saya bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan engkau adalah Rasulullah. Saya salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, melakukan solat malam di bulan Ramadan, dan saya keluarkan zakat. Apa pendapatmu kalau saya lakukan ini semua?" Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ala hadha kana min as-siddiqin wasyuhada." Siapa yang mati di atas hal ini, maka dia dihitung dari as-siddiqin wasyuhada, dari orang-orang yang siddiq dan orang-orang yang mati syahid. Siapa yang melakukan solat malam bersama imam hingga selesai, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkan keutamaan tersendiri. Seluruh solat malam di bulan Ramadan, kalau dia lakukan imanan wa ihtisaban, itu adalah sebab pengampunan dosa. Hanya saja kalau dia lakukan secara berjamaah bersama imam hingga selesai, maka Rasulullah memberikan keutamaan tersendiri. Kata beliau, "Inna ar-rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul laila." Sungguhnya seorang lelaki apabila mengerjakan salat bersama imam sampai selesai, dia terhitung mengerjakan qiyam satu malam penuh. Dan ini disyaratkan apabila dia melakukan hal tersebut, mengerjakannya bersama imam hingga selesai. Adapun kalau dia hanya mengambil 8 rakaat saja pada imam, padahal imam sholat 11 rakaat, maka keutamaan ini tidak dia dapatkan. Dia sholat bersama imam hingga selesai. Iya. Dan bagi siapa yang ingin sholat bersama imam di awal malam sholat tarawih hingga selesai, setelah itu dia ingin berdiri lagi di akhir malam melakukan sholat malam, maka hal tersebut diperbolehkan. Tapi jangan dia melakukan witir 2 kali dalam semalam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La witrani fi laila." Tidak ada 2 witir dalam semalam. Iya. Maka dilakukan salat bersama imam hingga selesai. Kalau dia ingin mengakhirkan witirnya, boleh saja. Kalau dia ingin mengakhirkan witirnya, boleh saja. Begitu imam witir dan imam salam, dia tidak ikut salam bersama imam, tapi dia berdiri lagi menambah 1 rakaat supaya sholatnya menjadi genap. Iya, sholatnya menjadi genap dan dia juga sudah mendapat keutamaan sholat bersama imam hingga selesai. Kalau dia tambah 1 rakaat, dia genapkan sholatnya. Begitu di akhir malam dia ingin berdiri lagi, boleh dia sholat dan dia tutup dengan witir. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia ikut witir salam bersama imam dengan sholat di akhir malam, maka dia hanya boleh sholat 2, 2, 2 dan tidak melakukan witir lagi. Iya. Peliharalah sholat malam ini di bulan Ramadan. Itu adalah kebaikan bagi seorang hamba. Menjaga sholat di malam hari itu adalah sifat mukmin yang mewujudkan hakikat keimanan. Karena itu dikatakan innama yu'minu bi ayatina, sungguhnya yang beriman kepada kami, disebutkan beberapa sifat. Iya. Dan di antara sifat mereka tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tempat atau rusuk-rusuk mereka, yang mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan mengharap. Iya. Dan ini adalah sifat hamba-hamba Ar-Rahman. Ya Allah firman tentang mereka, walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Orang-orang yang melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. Itu adalah sifat orang-orang yang bertakwa, yang disebut di dalam surga, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman sorga dan mata air-mata air. Mereka mengambil sesuatu yang diberikan oleh Rabb mereka. Dan mereka ini sebelumnya di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa perbuatan baik yang mereka lakukan? Mereka di malam hari sangat sedikit tidurnya. Dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan solat malam ini perintah Allah kepada nabinya, ya ayuhal muzzammil kumil layla illa qalila nisfahu awinkus minhu qalila awzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, pada nabinya, wahai orang yang berselimut, bangunlah, kerjakanlah solat pada malam hari kecuali sedikit dari malam itu, yaitu 1/2 atau kurangi sedikit dari 1/2 itu atau lebih dari 1/2, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Iya, dan ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul yang memiliki tugas-tugas berat. Allah perintah supaya melakukan sholat malam agar ringan segala aktivitas beliau dan beliau mudah untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat malam ini adalah yang meninggikan kedudukan seorang hamba sehingga ia memiliki kedudukan di sisi Rabb-nya. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan pada sebagian malam bertahajudlah kalian sebagai suatu ibadah tambahan. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Iya. Dan banyak lagi dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan dari sholat malam ini. Dan ini adalah sholat sunnah yang paling afdal. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wafdhalu sholati ba'dal faridah sholatul lail." Sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan di waktu malam, apalagi di sepertiga malam terakhir, itu adalah tempat yang hamba sangat dekat kepada Rabb-nya. Iya. Maka hidupkanlah malam-malam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan sholat malam yang merupakan sifat dan kebiasaan orang-orang salih sebelum kita. Suatu ibadah yang mendekatkan kepada Allah, menggugurkan kesalahan-kesalahan dan pencegah dari perbuatan dosa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang bangun di malam hari sedang manusia dalam keadaan tidur. "Ya ayuhan nas, aqsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam, berilah makanan, sambunglah silaturahmi dan lakukanlah salat sedang manusia dalam keadaan tidur, pasti kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Iya. Dan banyak lagi makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan keutamaan salat malam ini, salat tarawih dan salat tahajud. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua tergolong orang yang menghidupkan malamnya dengan qiyam, dengan salat. Dan ini memang perlu kesabaran. Seorang perlu melatih dirinya, membiasakannya, menghilangkan kemalasan di dalam jiwa, mengajak dan menundukkan jiwanya supaya cinta dengan ketaatan. Dan ini semuanya perlu perjuangan. Dan ini adalah waktu-waktu kita melatih diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua, memudahkan untuk kita semua pintu-pintu ketaatan dan menjauhkan dari kita semua amalan-amalan yang dimurkai dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.